Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah yang ditulis oleh Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan bait yang berikutnya. Pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas bait yang ke-57 dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, wa ghazwatu sawiqi thumma qarqarah wal ghazwu fi thalithatil mushtahirah. Kemudian terjadi perang Sawiq, dan tidak lama setelahnya terjadi peperangan Qarqaratu Al-Qudr. Wal ghazwu fi thalithatil mushtahirah. Setelahnya masuk di tahun ketiga Hijriyah. Akan dimulai banyak rangkaian peperangan yang terjadi setelah masuk tahun ketiga hijrahnya Nabi SAW. Tayyib. Maka pada bait yang ke-58 beliau menyebutkan fi ghatafana wa bani Sulaim. Di antara peperangan-peperangan yang terjadi di tahun ketiga adalah perang fi ghatafan, di mana Nabi SAW keluar dalam rangka mengejar Bani Ghatafan. Tayyib. Ghazwatu Ghatafan, perang Ghatafan, atau yang disebut juga lebih terkenal dengan nama Ghazwah Dhi Amar, peperangan Dhi Amar. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, beliau juga menamakannya dengan Ghazwatu Najd. Beliau sebutkan pada Al-Bidayah wa Nihayah jilid yang kelima halaman yang ketiga, kata beliau, fi awwaliha kanat ghazwatu Najdin wa yuqalu laha ghazwatu Dhi Amar. Peperangan pertama yang membuka tahun ketiga Hijriyah adalah perang Najd dan juga disebut dengan perang Dhi Amar. Peperangan ini terjadi di awal tahun ketiga Hijriyah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal. Kata Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah ta'ala di dalam tabaqat beliau, beliau mengatakan thumma ghazwatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghatafana ila Najd. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menginginkan Bani Ghatafan menuju ke daerah Najd. Wahia Dhi Amar. Dan daerah itu waktu itu disebut dengan Dhi Amar. Oleh karenanya kenapa perang ini dinamakan perang Dhi Amar, merujuk kepada daerah di mana terjadinya. Dinamakan Najd karena Dhi Amar bagian dari Najd. Dinamakan perang Ghatafan karena yang dituju oleh Nabi adalah Banu Ghatafan. Taib. Ini terjadi kata Ibnu Sa'ad, fi syahri Rabi'il Awal ala ra'si 25 syahran min muhajirihi sallallahu alaihi wasallam. Peperangan itu terjadi pada bulan Rabi'ul Awal. Ala ra'si, kalau disebutkan ala ra'si berarti awal-awal. Ala ra'si 25 syahrun, di awal 25 bulan setelah kedatangan Nabi SAW di kota Madinah. Dan sebabnya, sebab terjadinya peperangan Ghatafan atau perang Najd atau perang Dhi Amar ini, sababuha huwa annahu sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna rajulan yuqalu lahu Du'thur ibn al-Harith. Sampai berita kepada Nabi SAW bahwa ada seorang dari Bani Ghatafan yang bernama Du'thur ibn al-Harith. Dicatat, nanti ada kisah penting. Kenapa perlu dicatat sebab-sebab peperangan? Karena kita akan bisa membedakan nanti antara beberapa ghazwah yang hampir mirip namanya. Dengan kita tahu sebabnya dan kapan terjadinya, ini bisa membedakan, oh perang yang ini berbeda dengan yang itu. Karena kita kemarin juga pernah bahas perang Ghatafan, ya kan? Di mana Nabi SAW juga beliau menuju Bani Ghatafan yang membuat makar di pinggiran Madinah. Itu kisah yang lain. Ini di Amar juga kisah yang lain. Nah, sebab perang di Amar ini sampai berita kepada Nabi SAW bahwa Du'thur ibn al-Harith al-Ghatafani jama'a jama'an min Tha'labata wa Muharib bi mawdhi'in min diyar Ghatafan. Dia mengumpulkan Banu Tha'labah, Banu Muharib. Terkumpul pasukan. Dan pasukan itu kemudian berkumpul di sebuah tempat yang namanya Dhi Amar. Dhi Amar adalah alma alladhi fihi, mata air yang ada di kawasan tersebut. Apa tujuan mereka ini berkumpul atau dikumpulkan oleh Du'thur ibn al-Harith? Yuridun al-ighar ala atrafil Madinah. Mereka membuat rencana untuk menghancurkan atraful Madinah, tepian kota Madinah. Jadi memang tujuannya kan sama dengan tujuan yang kemarin. Mereka juga berkumpul tujuannya untuk menyerang tepi-tepi kota Madinah, dikejar oleh Nabi, lari. Nah, di sini begitu lagi. Berkumpul lagi untuk berencana menyerang tepian kota Madinah. Fa kharaja ilaihim sallallahu alaihi wasallam fi 450 rajulan min ashabihi. Maka Nabi SAW kemudian mengumpulkan 450 orang sahabat. 450 orang sahabat dalam rangka mengejar mereka. Wastakhlafa 'alal Madinati Utsman ibn Affan. Dan beliau menunjuk Utsman bin Affan sebagai pengganti di kota Madinah. Baik, kemudian keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 450 pasukan. Nah, Du'thur mendengar pasukan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sami'u bi masiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam harabu fi ru'usil jibal. Mereka pun kemudian ketakutan. Dan lagi-lagi mereka berlari, berpencar menuju ke puncak-puncak gunung, ke bukit-bukit. Ternyata sama dengan kejadian kemarin di akhir tahun kedua. Sudah berkumpul berencana menyerang Madinah. Ketahuan Nabi SAW keluar, mereka bubar. Ini juga sama. Nabi SAW sudah berjalan menuju Dhi Amar, mereka bubar, melarikan diri semuanya. Fi hadzal mahal asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-matarul katsir. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di Dhi Amar, di mata air tersebut. Tapi beliau tidak mendapatkan ada satu orang pun di sana. Semuanya sudah pergi. Semuanya sudah kabur, sudah lari ke puncak-puncak bukit. Kemudian di tempat tersebut turunlah hujan yang sangat deras. Menimpa Nabi SAW dan para sahabatnya. Semua basah kuyup. Nah, tidak ada tempat untuk berteduh. Termasuk Nabi SAW. Beliau basah kuyup disebabkan hujan lebat itu. Faballa thiyabuhu wa thiyabu ashabihi. Maka pakaian beliau dan pakaian semua pasukan-pasukan beliau basah disebabkan hujan lebat. Ketika hujan itu sudah mulai reda, naza'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thawbaihi wa nasharahuma ala syajaratin liyajfa. Sudah mulai reda, sudah mulai terang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melepas pakaian beliau, kedua buah pakaian beliau, dilepas dan digantungkan di atas pohon. Supaya apa? Supaya kering. Digantungkan di atas pohon, beliau beristirahat di bawahnya. Wattaja'a bi mar'al musyrikin, fa ba'atsal musyrikuna du'thuran alladhi huwa sayyidul qaum. Tadi mereka lari kemana? Pasukannya Du'thur tadi. Lari ke puncak bukit. Sementara sumber air itu ada di lembah. Nah, mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau istirahat. Bajunya digantung, otomatis pedangnya juga digantung. Beliau istirahat di bawah. Disebutkan dalam riwayat sampai beliau sedikit mengantuk tertidur. Nah, itu disaksikan, dilihat oleh kaum musyrikin pasukannya Du'thur yang ada di atas-atas bukit itu. Mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang lengah. Kemudian mereka pun meminta kepada Du'thur alladhi huwa sayyidul qaum, karena Du'thur yang menjadi pimpinan, Du'thur yang menjadi promotornya tadi. Mereka meminta kepada Du'thur supaya turun, mumpung Muhammad lengah, turun. Turunlah Du'thur ini tadi. Fa'alaika bihi faja'a wa ma'ahu sayfahu hatta qama 'ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Du'thur mendatangi Nabi SAW yang tengah beristirahat dan beliau sedang bersandar di atas punggung beliau. Didatangi oleh Du'thur, kemudian dia menghunuskan pedangnya, dicabut, dihadapkan ke Nabi SAW. Posisi seperti ini, kira-kira siapa yang bakal menang? Nabi tidak pakai baju, sedang dijemur, pedang beliau juga sedang digantung, beliau beristirahat. Rebahan, Du'thur berdiri dengan menghunuskan pedangnya di hadapan Nabi SAW. Tayyib. Thumma qala man yamna'uka minil yaum. Lalu Du'thur dengan sombongnya mengatakan, hai Muhammad, siapa yang bisa melindungi engkau hari ini dari aku? Siapa lagi yang bisa melindungi engkau? Tidak ada orang di situ. Para sahabat juga tertidur, mereka beristirahat. Rasulullah SAW beliau tetap tenang. Dan beliau hanya menjawab, Allah, Allah yang akan melindungi aku. Fadafa'a Jibrilun 'ala dhahrihi fawaqa'a sayfa atau fawaqa'a sayfu min yadihi. Ternyata ada Jibril di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun kemudian mendorong punggung Du'thur. Bagaimana caranya? Pokoknya didorong sama Jibril. Sampai dia tersentak, pedangnya melusut jatuh ke depan. Diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik posisinya sekarang. Beliau berdiri, Du'thur jatuh. Gantian dengan pedang. Man yamna'uka minil yaum. Sekarang siapa yang bisa melindungi engkau dariku hari ini? Tidak ada. Karena Du'thur turun sendirian, tidak bawa pasukan. Sudah terpojok dia. Pedangnya sendiri yang terhunus di hadapan mukanya. Du'thur kemudian menjawab, "La ahad. Aku tidak punya pelindung lagi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun khairu akhir. Du'thur kemudian meminta, ya Muhammad, jadilah engkau orang yang terbaik. Maksudnya apa? Ini pedangku sudah di tangan engkau. Seandainya pedang itu ditebaskan oleh Nabi SAW, itu jadi aib besar. Karena dia mati dengan pedangnya sendiri. Kondisinya sangat memalukan. Iya kan? Seandainya saja Du'thur menang, kondisinya memalukan. Apalagi dia mati dalam kondisi itu. Lebih sangat memalukan. Kun khairu akhir, ya Muhammad, jadilah engkau sebaik-baik orang yang mengambil pedang. Fatarakahu wa afa anhu wa qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melepaskan dia dan meninggalkan dia. Dikasih lagi pedangnya. Sudah ingin membunuh, berbalik kondisi, tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dimaafkan dan diberikan lagi pedangnya. Nah, kaget dia. Seharusnya kan disuruh pergi saja. Ini diberikan lagi pedangnya. Mau apa? Melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang bagus itu, perilaku yang bagus ini dengan musuhnya, padahal sudah terancam nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi begitu beliau memperlakukan Du'thur, takjub Du'thur dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Spontan ketika itu dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi, hai Muhammad, tidak ada yang patut disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku juga bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wallah la ajma'un nas li harbika abadan. Demi Allah wahai Muhammad, setelah ini aku tidak akan lagi mengumpulkan pasukan untuk memerangi engkau dan sahabat-sahabatmu. Tayib. Pulanglah dia. Pergi dia menemui teman-teman yang ada di atas bukit itu. Dikumpulkan semua. Faja'ala yad'uhum ila al-Islam wa akhbarahum annahu ra'a rajulan tawilan dafa'ahu fi sadrihi fa waqa'a 'ala dhahrihi. Kemudian dia menyampaikan kepada teman-temannya tentang Islam, dan dia sampaikan bahwa dia sudah masuk ke dalam Islam. Dia ceritakan apa yang terjadi tadi. Ternyata ketika dia menghunuskan pedangnya di hadapan Nabi SAW, dia melihat Jibril. Dia melihat Jibril. Jadi dia gambarkan kepada teman-temannya, annahu ra'a rajulan tawilan. Aku melihat seorang laki-laki dengan perawakan yang tinggi. Wa dafa'ahu fi sadrihi fa waqa'a 'ala dhahrihi. Laki-laki itulah yang kemudian apa namanya? Mendorong dadaku sampai terpelanting, jatuh di punggung. Disentak sama Jibril, jatuh pula. Makanya pedangnya jatuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini posisinya berarti ceritanya Nabi apa namanya berbaring dihunuskan pedang. Kemudian oleh Jibril di apa namanya? Disentakkan dada orang ini, doktor. Berbalik dia yang terjatuh ke belakang. Nabi SAW berdiri dan mengambil pedangnya. Posisi terbalik. Bisa digambarkan ya? Faqala alimtu annahu malak. Aku tahu bahwa orang itu adalah malaikat. Kenapa? Dia bukan perawakan manusia. Fa aslamtu. Maka aku pun memilih untuk masuk ke dalam Islam. Yakin bahwa Muhammad SAW dilindungi oleh malaikat. Tayyib. Fa nazalat hadhil ayah, maka turunlah sebuah ayat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingat-ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Idhamma qaumun, ketika ada satu kaum mereka menginginkan, an yabsutu ilaikum aydiyahum, untuk membentangkan tangan di hadapan kalian, maksudnya menghunuskan pedang. Fakafa aydiyahum ankum, lalu Allah Subhanahu wa taala yang menahan tangan-tangan mereka dari kalian. Nah, ayat ini banyak para ulama sirah yang menyebutkan berkaitan dengan kisahnya Dhu'fur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tadi. Tayyib. Tsumma aqbala sallallahu alaihi wasallam wa lam yalqa harban. Sehingga ketika itu lagi-lagi tidak terjadi peperangan. Tayyib. Tapi pasukan ini atau ekspedisi ini boleh disebut dengan ghazwah? Boleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut keluar. Tayyib. Tidak ada peperangan. Dan muddatu ghaibati Nabi SAW, berapa hari keluarnya Nabi SAW dalam peperangan ini? Beliau keluar bersama para sahabatnya kurang lebih 10 atau 11 hari. Terdapat perbedaan pendapat di sini. Ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 11 hari. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahmakumullah, peperangan Ghatafan atau perang Dhi Amar. Di sana ada ulama sirah yang menganggapnya bahwa kisah ini sama dengan kisah yang terjadi pada perang Dzatur Riqa', karena sama-sama ada seorang musyrik yang menghunuskan pedangnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilindungi oleh Jibril dan berbalik kondisinya. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, in kanat hadhihi mahfuzatan fa hiya ghairuha qat'an. Kalau kedua kisah tadi adalah kisah yang benar, kisah yang kita bawakan di atas, juga nanti kisah yang akan kita lewati di peperangan Dzatur Riqa'. Kalau dua-duanya adalah kisah dengan sanad yang benar, maka keduanya adalah kisah yang berbeda, bukan satu kisah yang sama. Li'anna dzalika ar-rajul ismuhu Ghawras ibn al-Harith. Karena siapa tadi orang yang kita ceritakan di atas? Ya? Dhu'fur bin Ibn al-Harith. Sedangkan orang yang nanti akan menghunuskan pedang pada perang Dzatur Riqa' namanya Ghawras. Jadi menurut Adz-Dzahabi rahimahullah taala, berbeda orangnya karena namanya saja juga berbeda. Tayyib. Dan di sini Dhu'fur disebutkan masuk Islam. Sementara Ghawras Ibn al-Harith disebutkan tidak masuk Islam. Dia hanya membuat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak lagi memerangi Nabi dan para sahabatnya. Jadi jelas dua kisah yang berbeda. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib. Kata Imam Al-Waqidi rahimahullah ta'ala, peperangan Dzi Amar tadi terjadi lilayalin khalauna min jumadi al-ula, beberapa malam di awal bulan Jumadil Ula, ala ra'si 27 syahran min hijratihi sallallahu alaihi wasallam, di awal 24 bulan setelah kedatangan Nabi SAW di kota Madinah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, kita lanjutkan. Fi ghatafana wa bani Sulaimin. Ghatafan sudah. Peperangan yang berikutnya, ghazwah yang berikutnya adalah ghazwatu bani Sulaim. Lagi-lagi terjadi kedua kalinya bani Sulaim. Kemarin juga sudah kita bahas bani Sulaim. Perang apa namanya? Mereka juga mengumpulkan orang dan berniat untuk menyerang tepian kota Madinah. Perang apa kemarin? Terjadi di sebuah sumber air dengan aliran sungai-sungai kecil dan banyak burung. Tayyib, Qarqaratul Qudr. Itu juga bani Sulaim. Nah, di sini bani Sulaim lagi. Tayyib, kita baca ceritanya. Perang bani Sulaim juga terjadi di awal tahun ketiga Hijriah setelah Ghazwah Ghatafan atau Ghazwah Dhi Amar yang kita sebutkan di atas. Perang Bani Sulaim terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Lama balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna jam'an min Bani Sulaim kathiran bibuhran, tahayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhhar wajhan. Sampai lagi satu berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Bani Sulaim mereka mengumpulkan pasukan di daerah yang namanya Bahron. Di daerah yang namanya Bahron. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu akan disebutkan apa nama dari peperangan ini. Jadi setidaknya ada tiga nama dari perang ini. Yang pertama adalah seperti yang disebutkan di dalam bait tadi, Perang Bani Sulaim. Tapi yang kedua, Perang Bani Sulaim kedua. Yang kedua disebut juga dengan Perang Bahron. Yang ketiga disebut juga dengan Perang Al-Furaq. Perang Al-Furaq. Masing-masing penamaan ini didasari pada hal yang berkaitan dengan tempat atau dengan siapa orang yang mengumpulkannya. Yang pertama disebut dengan Bani Sulaim, kenapa? Karena yang berencana adalah dari kabilah Bani Sulaim. Kemudian disebut dengan Al-Furaq. Tempat itu di mana mereka berkumpul namanya Al-Furaq. Disebut dengan Perang Bahron karena Furaq adalah bagian dari Bahron. Mafhum? Kita lanjutkan. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa sekumpulan Bani Sulaim mereka berkumpul di daerah Furaq yang merupakan bagian dari Bahron, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mempersiapkan pasukan untuk menuju ke sana. Tapi kali ini beliau sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak membiarkan ada orang yang mencium berita keluarnya beliau. Kalau kemarin kan terdengar mereka pergi, terdengar lagi mereka pergi. Di Dhi Amar terdengar lagi mereka pergi. Kali ini Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan mengusahakan agar apa yang beliau lakukan ini tidak tercium oleh mata-mata. Berusaha untuk keluar diam-diam. Fa kharaja fi 300 rajulin. Beliau keluar membawa 300 pasukan dari sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa aghadhu as-sayra. Aghadhu as-sayr, ini ungkapan biasa di kalangan bangsa Arab, tapi maksudnya adalah fa asra'u as-sayr. Mereka berusaha untuk berjalan cepat. Jadi jalan cepat menuju ke Bahron. Hatta idza kanu duna Bahron bilailah. Sampai di pinggiran Bahron, di dekat kota Bahron, ketika itu tiba malam hari. Jadi beliau sampai di sana bersama pasukan di pinggiran Bahron malam hari. Laqiya rajulan min Bani Sulaimin fastakhbaruhu 'anil qaum. Sampai di situ ternyata beliau bertemu dengan satu orang dari Bani Sulaim. Ngapain malam-malam di situ? Bertemu dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam fastakhbarahu. Maka dipanggillah orang itu, dimintai berita. Engkau mendengar tidak tentang perkara Bani Sulaim yang mereka sampai berita ke Madinah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kota Madinah? Taib. Fa akhbarahu annahum qad iftaraqu ams wa raja'u ila ma'ihim. Kata orang ini tadi, dia mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semenjak kemarin Bani Sulaim ternyata mereka sudah berpencar, sudah pergi meninggalkan kampungnya. Kembali mereka berpencar dan mencari mata air di sekitar Bahron. Padahal tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berusaha untuk tidak tercium mata-mata. Ternyata ada juga mata-mata. Sampai ke Bani Sulaim. Ketakutan mereka. Padahal hanya 300 orang yang dibawa. Pergi lagi. Jadi sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana itu kampungnya sudah kosong, enggak ada orang. Nah, bagaimana nasib satu orang ini tadi? Apakah dilepas? Oh, tidak. Diambil, ditawan sengaja. Diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fa umira bihi fa hubisa ma'a rajulin minal qaum. Dia kemudian ditahan dan dijadikan tawanan. Tsumma sarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta warada Bahran wa laisa biha ahad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya menuju pusat kota Bahran, membawa orang ini tadi sebagai jaminan. Jangan-jangan dia berdusta. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar sudah berusaha untuk tidak tercium mata-mata. Kok sampai mereka kabur? Apakah ini orang yang dusta atau memang berita keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah sampai kepada mereka? Ternyata begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di sana, memang sudah kosong kampungnya. Jadi orang ini benar. Berita itu ternyata datang lebih dulu. Taib. Fa aqama ayyaman. Karena tidak ada orang dan kebiasaan Arab dahulu sebagai bentuk penegasan kemenangan peperangan, mereka akan apa yang dilakukan? Tinggal di tempat itu selama beberapa hari, biasanya 3 hari. Taib. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau tinggal di perkampungan itu beberapa hari sambil nunggu ada yang balik atau tidak. Ternyata selama beberapa hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di kampung itu, tidak ada satupun yang kembali dari Bani Sulaim. Baik. Wa arsala dzalikar rajul. Lam yalqa qaidan wa arsala dzalikar rajul. Sudah lebih beberapa hari akhirnya beliau memutuskan untuk pulang. Laki-laki ini tadi bagaimana? Apakah dibawa pulang? Atau dipenggal atau bagaimana? Nasibnya orang ini tadi? Hah? Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia? Arsala atlaqahu. Dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sudah. Memang benar. Mereka sudah mendengar terlebih dahulu berita kedatangan Nabi, dilepas. Wa raja'a ilal Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pulang ke kota Madinah. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan pada peperangan ini beliau keluar selama 10 hari sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Waqidi rahimahullahu taala di dalam Al-Maghazi jilid yang ke-196. Dan tadi belum kita sebutkan ketika beliau keluar siapa yang diperintahkan sebagai pengganti beliau. Jadi pada peperangan ini beliau menunjuk Abdullah ibn Ummi Maktum sebagai pengganti beliau di kota Madinah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Singkat saja. Kemudian kita lanjutkan bait syair yang berikutnya. Yang kedua, ajzul bait. Wa ummu kulthuma ibnatul kerimi. Lanjut ke bait yang di bawahnya, zawwaja Utsman biha wa khassah. Dan setelah itu terjadi pernikahan Ummu Kulthum dengan Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa Ummu Kulthum, dan Ummu Kulthum ibnatul karimi adalah anak perempuan yang mulia. Zawwaja Utsman biha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman dengannya. Wa khassah ay wa khassahu, dan Utsman mendapatkan kekhususan. Kekhususan apa di sini? Kekhususan dengan tidak ada satu orang pun yang menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Utsman ibn Affan. Jadi hanya beliau satu-satunya yang menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, siapa yang pertama? Ruqayyah. Taib, kapan Ruqayyah meninggal? Tafadhal ikhwah, boleh jawab. Kapan Ruqayyah meninggal? Ketika perjalanan pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perang Badar Kubro, Ruqayyah meninggal. di tahun kedua Hijriah. Nah, berarti di tahun ini, tahun ketiga Hijriah, Nabi SAW kemudian menikahkan Uthman dengan saudaranya, Ummu Kulthum. Dengan Ruqayyah dahulu beliau memiliki satu anak. Uthman menikah dengan Ruqayyah memiliki satu orang anak. Siapa? Abdullah ibn Uthman ibn Affan. Tapi tidak sampai dewasa, Abdullah bin Uthman meninggal ketika masih kecil. Sehingga Ruqayyah meninggal, tidak ada anak beliau dengan Uthman. Nah, kemudian dinikahkan lagi oleh Nabi SAW dengan Ummu Kulthum. Ummu Kulthum adalah salah satu dari putri Nabi SAW. Dahulunya, di sini terdapat perbedaan antara yang mengatakan apakah ketika Ummu Kulthum dinikahkan dengan Uthman ibn Affan, beliau masih bikron, beliau masih perawan, masih gadis, atau beliau janda. Terjadi perbedaan pendapat. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Namun yang sahih bahwa Ummu Kulthum dinikahi oleh Uthman ibn Affan bukan sebagai gadis, tapi beliau dinikahi dengan janda cerai. Kenapa? Karena dahulu di Makkah Ummu Kulthum sempat dinikahi oleh putranya Abu Lahab. Jadi ketika itu, sebelum Nabi SAW diutus, Ummu Kulthum sempat dinikahkan dengan putranya Abu Lahab, namanya Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah bin Abi Lahab. Tetapi ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, kita tahu bagaimana permusuhan Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Termasuk juga masalah anaknya ini. Abu Lahab juga yang memerintahkan kepada anaknya Utaibah untuk menceraikan Ummu Kulthum. Dengan desakan dari Abu Lahab, maka diceraikanlah Ummu Kulthum. Kemudian Ummu Kulthum ikut berhijrah ke Madinah menyusul Nabi Muhammad SAW. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ada satu kisah menarik dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini. Pada bait yang setelahnya nanti beliau akan menyebutkan pernikahan Nabi SAW dengan Hafsah bintu Umar. Nah, sebelum Nabi SAW menikah dengan Hafsah bintu Umar, dan sebelum Nabi SAW menikahkan Uthman bin Affan dengan Ummu Kulthum, ketika itu Hafsah bintu Umar, saya berikan penuntutannya, Hafsah bintu Umar sudah menjadi janda, ditinggal mati oleh suami sebelumnya, sebelum menikah dengan Nabi SAW. Ditinggal mati oleh suaminya, dan suaminya ini juga seorang muslim, Khunais, meninggal di Madinah. Setelah suaminya meninggal, Hafsah menjadi seorang janda. Nah, kisah lengkapnya nanti. Tapi ketika itu, setelah selesai masa iddahnya Hafsah, Umar ibn al-Khattab menawarkan Hafsah untuk menjadi istri dari Uthman bin Affan. Ketika itu Umar tahu bahwa Uthman barusan ditinggal mati oleh istrinya Ruqayyah, putri Nabi SAW. Maka Umar menawarkan Hafsah kepada Uthman, tetapi Uthman tidak menjawab. Aku tidak bisa memberikan jawaban hari ini. Ditunggulah beberapa hari, kemudian Uthman menyampaikan kepada Umar bahwa saya tidak bisa menikahi Hafsah. Ditawarkan juga kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar diam, tidak mengomentari apapun. Umar sudah agak sedikit berprasangka, kenapa kok tidak ada jawaban dari Abu Bakar? Setidaknya kan ada apa namanya? Ya, coba lah dikatakan saya belum menerima, saya belum gitu. Tapi Abu Bakar hanya diam. Tapi Umar paham isyarat itu. Ya sudah, berarti Abu Bakar tidak berniat pulang beliau. Nah, sampai berita ini kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, ala adullu Uthman ala man huwa khairun minha wa adulluha ala man huwa khairun laha min Uthman. Katakan kepada Umar, maukah aku tunjukkan kepada Uthman dengan wanita yang lebih baik dibandingkan Hafsah? Dan maukah kepada Hafsah aku tunjukkan kepada laki-laki yang lebih baik dibandingkan Utsman? Tayyib. Paham? Jadi enggak usah nikahkan Hafsah dengan Utsman. Utsman akan mendapatkan wanita yang lebih baik dibandingkan Hafsah, dan Hafsah akan mendapatkan laki-laki yang lebih baik dibandingkan Utsman. Tayyib. Ini kisah sebelumnya. Tayyib, sekarang kita sambung pernikahan Utsman bin Affan dengan siapa tadi? Ummu Kulthum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dipanggillah Utsman bin Affan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Kulthum. Kata Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah taala, falamma tuwfiyat Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khallafa Utsman bin Affan ala Ummi Kulthum binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut Ibnu Sa'ad bahwa Ummu Kulthum ketika itu bikron, tapi sudah kita sebutkan tadi yang benar adalah beliau dinikahi oleh Utsman bin Affan dalam kondisi janda. Taib. Fisanati tsalitsah fi Jumadil Akhirah. Pernikahan itu terjadi di tahun ketiga Hijriyah dan Utsman bin Affan baru berumah tangga dengan Ummu Kulthum pada bulan Jumadil Akhirah. Falam tazal indahu illa an matat walam talit lahu syai'an. Dan kemudian mereka pun hidup berumah tangga, tetapi Ummu Kulthum tidak melahirkan satu putra atau putri pun untuk Utsman bin Affan. Jadi tidak punya anak dari Ummu Kulthum. Tayyib. Nanti kita akan sebutkan lagi di tahun ke-9 insyaallah. Ummu Kulthum meninggal di tahun ke-9. Masih hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua putri Nabi yang dinikahi oleh Utsman bin Affan, kedua-duanya meninggal saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian kita lanjutkan. Thumma tazawwajan nabiyyu Hafsah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Hafsah. Yani Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hafsah sebelumnya adalah istri dari sahabat Khunais bin Hudzafah As-Sahmi Al-Badri. Khunais bin Hudzafah As-Sahmi Al-Badri. Tayyib. Nah, telah kita isyaratkan tadi di atas bahwa di saat Hafsah bintu Umar beliau telah menyelesaikan masa iddahnya, maka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahih beliau, beliau mengatakan an Abdullah bin Umar, riwayat dari Abdullah bin Umar keponakannya, yuhadithu, beliau menyampaikan hadis anna Umar bin al-Khattab hina ta'ayyamat Hafsah bintu Umar min Khunais bin Hudzafah as-Sahmi, ketika telah selesai masa iddah Hafsah dari Khunais bin Hudzafah as-Sahmi, wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Khunais adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiya bil Madinah, dia meninggal di kota Madinah. Faqala Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab menceritakan, ataitu Utsman bin Affan fa'aradtu alaihi Hafsah. Aku mendatangi Utsman bin Affan dan aku tawarkan kepada Utsman Hafsah. Faqala, lalu Utsman hanya menjawab sa'anzuru fi amri, nanti dulu aku akan pertimbangkan. Falabithu layali tsumma laqiyani, kemudian berlalu beberapa hari, beberapa malam. Lalu Utsman mendatangi aku, kata Umar, faqala qad badali an la atazawwaja yaumi hadha, dan mengatakan kepada Umar, sepertinya aku memilih untuk aku tidak menikah pada hari-hariku ini, karena masih masa berkabung, bersedih dengan meninggalnya Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disampaikan Utsman kepada Umar, tapi sebab utamanya bukan itu. Sebab utamanya adalah karena Utsman tahu bahwa nanti Hafsah akan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Makanya beliau menolak. Tapi kan tidak etis kalau itu disampaikan. Ini para sahabat. Ketika mereka mengetahui sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak membocorkan rahasia itu kepada siapapun. Meskipun kepada teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Umar dengan Nabi? Dekat hubungannya? Dekat. Di dalam Islam posisi Umar bagaimana? Tinggi, tapi tidak sembarangan rahasia itu diceritakan. Inilah pentingnya menjaga rahasia. Rahasia seseorang ketika dia meminta agar engkau menyembunyikannya, engkau merahasiakannya, itu sebagai bentuk amanah. Dan seringkali kita bahas bahwa al-majlisu amanah, majlis itu amanah. Ketika engkau berbicara, berbincang-bincang dengan saudaramu di majlis tersebut dan sudah dipesankan jangan diceritakan ke siapapun, maka jangan pernah engkau ceritakan ke siapapun. Mafhum? Majlis adalah amanah. Oleh karena itu, dari sini kita bisa pahami bagaimana khianatnya seorang yang ketika dia hadir di dalam majlis tidak diberikan izin untuk menyampaikan apa yang terjadi di majlis itu, lantas dia sampaikan kepada orang lain. Disebut apa orang ini? Khain, pengkhianat. Apalagi zaman sekarang lebih mudah lagi. Engkau bermajlis dengan orang, kalau dulu kan hanya sekedar mendengar rekamannya, sekarang rekaman kayak apa? Banyak bentuknya. Maka ketika engkau hendak merekam di majlis itu, juga tidak boleh sembarangan merekam. Izin dulu dari yang punya majlis, dari ashabul majlis itu, harus izin. Kalau sampai merekam sembunyi-sembunyi, ini sebagai bentuk khianat. Dia tidak bisa menjaga amanah majlis, maka pada amanah-amanah yang lain juga dia tidak bisa diberikan amanah. Dan wallahul musta'an, yang seperti ini terjadi banyak, merebak hatta di tengah-tengah ahli sunnah. Oh, gampang sekali merekam majlis orang yang berkhianat seperti itu. Tayyib, kita lanjutkan. Nah, kata Utsman bin Affan, sepertinya aku memilih untuk tidak menikah pada hari-hari ini. Faqala Umar, lalu Umar pun mengatakan, falaqitu Abu Bakr as-Siddiq, aku pun mendatangi Abu Bakr as-Siddiq. Faqultu in syi'ta zawwajtuka Hafsah binta Umar, ya Abu Bakar, kalau engkau mau akan aku nikahkan engkau dengan Hafsah putriku. Fasamata Abu Bakrin falam yarji' ilayya syai'an, ternyata Abu Bakar hanya diam, beliau tidak menjawab sepatah kata pun. Dan Umar pun juga faham isyarat, tidak mudah sakit hati Abu Bakar yang diajak bicara, minimalnya kalau enggak ya bilang enggak, enggak begitu. Umar bin Khattab faham, oh isyarat, berarti Abu Bakar tidak mau pergi dan tidak ada rasa sakit hati dari Umar bin Khattab. Tayyib, kita lanjutkan. Wa kuntu aujada alaihi minni ala Utsman, ternyata apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu lebih menusuk hatiku dibandingkan apa yang dilakukan oleh Utsman, karena Abu Bakar tidak menjawab. Namun Umar tidak marah, beliau hanya pergi saja. Kenapa? Seperti itu. Tayyib. Falabithu layali, setelah itu berlalu beberapa hari. Thumma khotobaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku melamar Hafsah binta Umar untuk dijadikan istri. Tayyib, dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kemudian dilakukan oleh Umar? Fazawwajtuha iyyahu, maka aku nikahkan Hafsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyani Abu Bakar, nah barulah setelah Hafsah dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mendatangi Umar. Baik, supaya jangan ada salah faham. Abu Bakar datang kepada Umar dan mengatakan, faqala la'allaka wajadta alayya hinna 'aradta Hafsah falam arji' ilaika syai'an. Hai Umar, barangkali ketika engkau menawarkan Hafsah kepadaku, aku tidak menjawab apapun. Barangkali engkau sakit hati dengan perbuatanku itu. Tayyib. Qala Umar qultu na'am. Kata Umar, iya, sedikit. Memang sakit hati, ya wajar manusiawi, tapi tidak marah-marah Umar bin Khattab. Tayyib. Faqala Abu Bakar, lalu Abu Bakar pun mengatakan kepada Umar dan menerangkan apa alasan beliau kok diam, tidak menjawab satu patah kata pun. Fa innahu lam yamna'uni an arji'a ilayka fi ma 'aradta 'alayya illa anni kuntu 'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha. Tidak ada yang menghalangi aku untuk menerima apa yang kau tawarkan itu, atau minimalnya tidak ada yang menghalangi aku untuk menjawab apa yang kau tawarkan itu, melainkan karena aku telah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut Hafsah bintu Umar untuk dinikahi. Tayyib. Falam akun la afsyia sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak ingin menjadi orang yang membongkar rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan rahasia besar sebetulnya, tapi demikian Abu Bakar, beliau menjaga amanah yang didengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun menyampaikan kepada Umar, walau tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqabaltuha. Kalau seandainya Nabi SAW tidak jadi menikahi Hafsah, maka aku yang akan menikahi Hafsah. Jadi bukan berarti Abu Bakar tidak mau menikahi anaknya Hafsah, tidak. Tapi beliau mengerti bahwa Nabi SAW pernah menyebut akan menikahi Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhu. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah, kisah pernikahan antara Nabi SAW dengan Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya Hafsah menjadi salah satu dari istri-istri Nabi SAW sehingga beliau menjadi Ummul Mukminin. Meskipun pernah ada satu peristiwa hampir saja Nabi SAW melepaskan Hafsah, menceraikan Hafsah. Tidak diceritakan detailnya bagaimana, tetapi disebutkan di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim rahimahullah ta'ala dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas menceritakan anna Nabi SAW talaqa Hafsah. Nabi SAW pernah sempat keluar ucapan cerai atas Hafsah. Tayyib. Ya maklum, Hafsah kan termasuk masih muda. Aisyah juga masih muda. Di antara istri-istri Nabi SAW yang lain, madunya juga banyak. Ini rumah tangga Nabi SAW seperti itu. Nah, contoh rumah tangga Nabi SAW kita pelajari bagaimana yang terjadi di dalamnya. Itu adalah keluarga yang terbaik, dan muasyarahnya Nabi SAW kepada istri-istrinya adalah muasyarah yang terbaik. Tayyib, kita lanjutkan hadisnya. Ketika terucap satu talak dari Nabi SAW atas Hafsah, fa'atahu Jibril. Jibril pun kemudian turun mendatangi Nabi SAW wa qala ya Muhammad. Lalu Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, talaqta Hafsah wa hiya sawwamah qawwamah. Apakah engkau hendak berniat untuk menceraikan Hafsah? Padahal Hafsah itu adalah seorang wanita yang sawamah, rajin berpuasa, bukan soim. Sawamah menunjukkan beliau itu sering puasa. Qawamah, beliau itu adalah wanita yang sering bangun malam untuk melaksanakan sholat. Ini istri Nabi. Faedahnya apa? Mereka faham bahwa tidak boleh berpuasa sunnah kecuali atas izin dari suami. Maka puasanya Hafsah pasti atas izin dari Nabi SAW dengan sepengetahuan Nabi SAW. Karena kalau sampai seorang istri berpuasa sunnah Senin, Kamis atau yang lainnya, dia tidak meminta izin kepada suaminya, itu adalah kesalahan besar yang diperbuat oleh istri. Jangan alasan apa-apa. Ini hak suami. Jadi kalau engkau wahai istri ingin berpuasa sunnah, minta izin dulu kepada suami. Hafsah diberikan gelar sawamah, beliau sering berpuasa, menunjukkan beliau juga sering meminta izin kepada Nabi SAW, dan Nabi mengizinkan. Buktinya apa? Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ketika ingin berpuasa juga minta izin kepada Nabi SAW, tapi seringnya kalau bersama Aisyah, Nabi SAW tidak mengizinkan. Hafsah sering diizinkan. Semua istri Nabi demikian. Kalau hendak berpuasa sunnah, minta izin dulu kepada suaminya. Taib. Dan beliau awamah, sering bangun malam melaksanakan sholat malam juga atas sepengetahuan Nabi SAW. Wahiyah zaujatuka fil jannah, kata Jibril, Hafsah nanti telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi salah satu istrimu di surga. Tayyib. Farajihha, maka rujuklah kepada Hafsah, jangan ceraikan Hafsah. Tayyib. Wallahu taala alamu bisawab. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga hubungannya dengan Hafsah, karena nanti Hafsah termasuk salah satu dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini pernikahan beliau dengan Hafsah, dan kemudian nanti Hafsah akan meninggal pada tahun ke-45 Hijriah. Pada tahun 45 Hijriah, panjang usia beliau radhiyallahu taala anha. Dan beliau meninggal di masa kekhalifahan Marwan, yang ketika itu menjabat sebagai gubernur kota Madinah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hazm dalam Jawami' Sirah halaman ke-27. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang kita bahas pada bait yang ke-59. Insyaallah berikutnya bait yang ke-60 adalah kisah di mana Nabi SAW akan menikah dengan Zainab. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.